Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, masih dalam bab ihtimalul adha, anjuran untuk orang itu bersabar memikul gangguan kegodaan dari orang lain. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, beliau katakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Rasulullah SAW, faqala inni la ata'akhkharu an salati as-subh min ajli fulan mimma yutilu bina, aku terkadang mengakhirkan salat subuh, yakni dia datang belakangan sengaja memperlambat diri, melambatkan diri karena fulan imamnya panjang bacaannya dalam sholat. Fama ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idhatin qat ashadda mimma ghadiba yawma idin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku melihatnya marah dalam penyampaian mau'idhah, dalam penyampaian nasihat, begitu sangat marahnya seperti ketika hari itu. Faqala ya ayuhan nas, maka dari yang Rasulullah sampaikan dalam mau'idhahnya, inna minkum munafirin, wahai sekalian manusia, sungguh dari kalian itu ada orang-orang yang membuat orang lari dari kebenaran ini, dari agama ini. Fa ayyukum amman nas falyujiz, maka yang dari kalian jika mengimami orang lain dalam sholatnya, hendaklah dia peringkas sholatnya, dia ringkas, tidak terlalu panjang. Fa inna min wara'ihi al-kabir was-saghir wa dal-hajah, karena di belakang dia makmum ada yang orang tua, ada yang anak kecil, dan ada yang punya hajat, ada kepentingan yang harus dia segera selesaikan. Muttafaqun alaih, hadis sepakati Bukhari Muslim. Hadis jelas anjuran dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk imam salat meringankan salatnya, meringkas salatnya, yang itu dengan catatan selama meringankan salat itu tidak mengurangi atau tidak merusak nilai-nilai sunnah di dalam sholat, bahkan tidak tujuan utama sholat itu sendiri, kekhusyuan, tumanina, ketenangan, itu gak boleh rusak, gak boleh diabaikan hanya dengan dalih untuk mempercepat sholat karena sebagai imam. Adapun jika orang sholat sendirian, maka dia mau perpanjang seperti apa terserah dia. Dalam sholat yang memungkinkan untuk diperpanjang adalah al-qiyam, berdirinya di dalam sholat, yakni berarti memperpanjang qiraah, memperpanjang bacaan-bacaan sholat, ayat-ayat yang dia baca dia perbanyak, kemudian rukuk, memperpanjang rukuk, zikir-zikir yang diajarkan dia perbanyak bacaannya dalam rukuknya. Begitu pula sujud, memperpanjang sujud, melamakan sujud dengan memperbanyak doa-doa di dalam sujud itu. Di dalam riwayat Rasulullah SAW tidak mengingkari orang yang datang ini yang mengeluhkan panjangnya atau lamanya sholat imam sehingga membuat dia sengaja melambatkan diri datang ke masjid. Ini menunjukkan jika orang tahu bahwa dirinya tidak ada kemampuan, karena tua misalnya atau umur tertentu, sementara yang dia tahu imamnya pulang di masjid itu panjang bacaannya, lama sholatnya, boleh dia sengaja memperlambat agar tidak terlalu lama sholat bersama imamnya. Dari mana kita ketahui itu boleh? Karena ditakrir oleh Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin suatu kejelekan ditakrir oleh Rasulullah SAW dibenarkan. Kalau itu mungkar, kalau itu jelek, pasti Rasul akan ingkari. Dan orang ini tidak diingkari oleh Rasulullah. Padahal dia sudah mengatakan, aku sengaja melambatkan diri karena imamnya terlalu panjang. Hadis pula menunjukkan bolehnya orang itu menyebutkan aib atau kekurangan seseorang dalam rangka untuk meminta fatwa atau mengeluhkan kondisi seseorang. Karena orang ini nyata-nyata menyampaikan kepada Rasulullah SAW aib imam yang memperpanjang sholatnya, dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Tidak kemudian Rasul katakan, ada apa kamu menyampaikan aib orang menyebutkan kekurangannya di depan Rasul SAW. Seperti tadi, kalau itu mungkar tentunya tidak akan dibiarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu dari sekian sebab atau alasan bolehnya seseorang itu menyebutkan aib atau kesalahan seseorang dan terkecuali itu dari riba yang diharamkan. Karena kita tahu semula hukum semacam ini haram. Zikruka akhaka bima yakra, menyampaikan kepada orang lain tentang saudaramu sesuatu yang tidak dia senangi, itu dosa besar yang diharamkan dalam agama. Fulan begini, fulan begitu, fulan berkata begini, fulan melakukan ini itu. Tetapi jika tujuan dalam penyampaian itu baik, tujuan syar'i, dibenarkan untuk seseorang melakukan itu dan tidak termasuk dari riba yang haram, walaupun gambarannya adalah riba yang dilakukan, riba menyebut kejelekan orang, salah satunya ini fi ma'radi syakwa atau istifta. Orang sedang meminta fatwa atau mengeluh tentang kondisi seseorang untuk tahu bimbingan syariat seperti apa seharusnya hukum yang syariat yang sebenarnya. Termasuk pula kalau orang meminta bantuan untuk menghentikan suatu kemungkaran yang dia gak mampu, dia sampaikan ke orang atau pihak yang berwenang atau dia anggap mampu, itu fulan saya lihat melakukan ini. Kejelekan tentunya, tapi tujuan dia agar yang disampaikan ini menghentikan kemungkaran tersebut. Begitu pula muhadzir, dan ini penting, orang yang mengingatkan orang lain dari kesesatan dan kejahatan orang, penipuan, pengkhianatan dan semisalnya. Dia tahu bulan ini banyak berkhianat, banyak menipu, bawa lari uang orang, banyak korbannya sudah. Maka boleh dia ingatkan, hati-hati dengan fulan, dia itu penipu, suka bawa uang, lari uang orang, begini. Kejelekan memang, tapi itu boleh. Kalau itu dalam perkara dunia, terlebih lagi kalau itu perkara akhirat, perkara agama, fulan membawa penyimpangan, fulan menyalahi Quran dan Sunnah, bulan ini hati-hati dari dia, jangan dengarkan dia karena kalian akan teracuni fitnahnya, syubhat-syubhatnya, untuk keselamatan. Makanya dalam perkara riba, orang hendaknya lebih berhati-hati karena ada warak bar, warak yang dingin, tampaknya seperti orang yang menjaga kehormatan orang, membuat dia diam dan tidak mau membicarakan aib atau kejelekan orang lain, membiarkan saudara-saudaranya yang lebih banyak hancur dan rusak terpengaruh oleh kejahatannya. Kalau masalah dunia saja Rasulullah marah besar ketika ada penipuan. Man khasyana falaysa minna, yang menipu kami maka bukan dari kami, bukan dari golongan kami. Hanya masalah tepung yang dijual yang basah ditaruh bawah, rusak. Yang kering di atas. Marah Rasulullah. Saya muslim. Yang menipu kami maka bukan dari golongan kami. Itu urusan jual beli. Bagaimana kalau itu urusan agama, urusan syariat yang jauh lebih mulia dan lebih berharga? Ini gak bisa disamakan dengan perkara-perkara dunia. Kalau perkara dunia, ya maaf, biasanya orang berdalih dengan kode etik. Misalnya kalau itu seringnya kita tahu kedokteran. Tahu dokter ini kalau dokter jelek, suka malpraktek, makruf, dia gampang vonis orang, operasi ini itu. Tapi dokter lain gak ada yang mau mengingatkan, gak ada yang mengingatkan, oh jangan ke dokter situ, dia itu kurang baik, kurang begini, gak ada. Apa alasannya? Kode etik lainnya. Padahal kalau dia pernah sehat, semestinya disampaikan, jangan, itu untuk kebaikan pasien, itu untuk kemaslahatan banyak orang. Al-Muhim itu tuntutan dunia mereka mungkin demikian, tapi dalam agama gak bisa demikian, gak ada kode etik. Justru untuk menjaga agama Allah, syariat yang mulia, diingatkan orang dari segala bahaya yang mengancam akidahnya, agamanya. Dalam urusan kehormatan wanita saja, Rasulullah membicarakan aib atau kekurangan sahabat bahkan. Ketika seorang wanita dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jahal radhiyallahu anhu, Rasul sebutkan, jangan kamu terima lamaran keduanya, karena Muawiyah su'lu lama lala, orangnya miskin, kamu akan sulit nanti itu, dia ekonominya pas-pasan, jangan kamu terima. Adapun Abu Jahal suka memukul wanita, gampang memukul istrinya, nanti kamu akan susah juga hidup sama dia. Ini kan aib, kejelekan, disebut oleh Rasulullah. Kenapa? Untuk kemaslahatan perempuan ini, karena dia mau menikah, sehingga dituntut orang itu bernasehat, harus disebutkan agar dia tidak salah pilih, agar tidak menyesal di kemudian hari. Itu boleh menyebut aib orang hanya karena menjaga kehormatan wanita, harga diri seorang wanita yang mau nikah. Rasul yang lakukan, Rasulullah. Kalau itu tentang perempuan saja boleh, bagaimana dengan agama Allah, syariat yang jauh lebih utama dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ketika itu hendak dipermainkan dan di simpang siurkan dengan kebatilan-kebatilan yang ada. Al-Muhim, kembali kepada hadis pula menunjukkan, seperti bab yang dibawakan oleh Nawawi, yaitu marah dalam perkara-perkara agama ketika mengingkari sesuatu, termasuk dalam mau'idhah, dalam penyampaian mau ridho Rasulullah. Marah sekali ketika mengetahui ada dari para imam sholat itu yang memberatkan jamaahnya karena terlalu panjang sholatnya. Bahkan seperti sahabat Uqbah bin Amr sebutkan, tidak pernah aku melihat Rasulullah marah seperti itu. Marah besar Rasulullah SAW. Kalian, dari kalian ada memang yang membuat orang lari dari agama ini karena lamanya sholatnya. Intinya Rasulullah marah dalam perkara agama ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah, tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Marah beliau. Dan di sini yang diinginkan oleh Nawawi, bolehnya bahkan itu sunnah baik orang itu murka, marah, kalau sebabnya adalah agama seperti ini. perkara-perkara syariah. Bukan perkara-perkara pribadi, bukan urusan-urusan duniawi. Hanya dari bab yang sebelumnya sudah dibawakan oleh Al-Hafidz An-Nawawi, kalau itu perkara dunia, perkara pribadi, diperintah kita untuk sabar, menahan diri, dipikul itu gangguan orang pada diri kita, disabari, dimaafkan, kalau itu urusan ketersinggungan, sakit hati, kedoliman pada pribadi kita. Bahkan bab yang sebelumnya telah kita lalui, dianjurkan orang itu menahan emosinya untuk tidak dilampiaskan dengan kata-kata atau perbuatan, tidak marah-marah. Semua ini ketika perkaranya urusan pribadi, urusan duniawi. Adapun ini, dia terlalu marah besar karena sebabnya bukan pribadi beliau, tetapi syariah, urusan agama, urusan dakwah. Marah Rasulullah SAW, bahkan keras marahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat tersebutkan, An-Nabiyya qala inni la'adkulu bis-salah uridu italataha fa'asma'u buka as-sabi fa'ukafifu min syiddati wujdi ummihi bihi. Terkadang aku sholat, kemudian aku ingin memperpanjang sholat ini, tapi kemudian aku dengar, beliau sebagai imam, aku dengar tangisan anak-anak di makmum. Ada yang bawa anak, ada yang ini, ibu-ibu. Aku dengar teriakan atau tangisan anak kecil ini, maka aku ringankan sholat. Ini gak jadi diperpanjang oleh Rasulullah, karena yang aku pikirkan kesedihan dan pikiran ibunya terhadap anaknya. Ibunya akan gelisah dan bingung, kenapa nangis, dia ingin segera merangkul, ingin segera mendiamkan, menenangkan anaknya. Kemudian sholat pun tidak jadi diperpanjang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menguatkan yang di atas, bahwa sunnahnya makmum yatarofak bil makmum, imam yatarofak bil makmum. Sunnahnya itu berkasih sayang kepada makmumnya, peduli. Di makmumnya ada yang begini, ada ibu-ibu anaknya nangis, bingungan dia, gelisah. Makanya gak bisa terus diperpanjang sholatnya, memikirkan nasib makmum. Begitu pula segala yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka, agar tidak dilakukan sesuatu yang memberatkan mereka, tidak dilakukan sesuatu yang menyulitkan mereka. Hadis jelas menunjukkan bolehnya wanita sholat di masjid. Bolehnya wanita sholat di masjid karena wanita ini ada di belakang, di makmum, belakang Rasulullah SAW, menunjukkan boleh. Jamaah wanita ada dari zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pula menunjukkan bolehnya anak kecil dibawa ke masjid. Nah, anak ini ada dan nangis dia, namanya anak, entah dia haus, minta susu atau apa, Allah Alam. Yang jelas dia nangis, namanya anak kecil. Menunjukkan boleh, karena Rasul gak mengingkari. Enggak kemudian, siapa yang bawa anak itu? Ada apa dibawa ke masjid? Enggak boleh, ini. Enggak. Enggak, justru Rasul kasihan kepada ibunya. Salatnya diringkas. Sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini menunjukkan apa yang Allah katakan tentang Rasul kepada mukminin. Rasul itu sangat penyayang dan sangat peduli kepada mereka sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkara sholat, kata Al-Kirmani, batasan perintah untuk meringankan sholat, perkara ini relatif. Bagaimana batasan meringankan agar jangan ada yang berdalih dengan ini enggak diperintah Rasul untuk meringankan sholat. Kan imam disuruh untuk tidak memperpanjang sholatnya. Pertanyaannya bagaimana batasannya? Patokannya apa? Orang kemudian sholat sedemikian rupa, enggak ada khusyuknya, enggak ada tumakninahnya, belum juga kamu menundukkan punggungmu untuk rukuk, dia sudah angkat kepala dari rukuk. Belum juga kamu turun sujud, si imam sudah duduk di antara dua sujud. Cepat sekali sholatnya. Bukan begitu. Tetapi yang dimaksud kata Al-Kirmani, meringankan sholat dengan catatan tidak boleh ada kewajiban-kewajiban yang terlewat. Tidak boleh ada kewajiban-kewajiban sholat yang terlewat. Demikian pula perkara bacaan di dalam sholat diperkirakan oleh sebab itu sunnah mengajarkan secara umum seringnya Rasulullah SAW dari sholat subuh yaqra' bilmi'in baina sittin wal mi'a'ay, bacaan beliau antara 60 sampai 100 ayat dalam dua rakaat subuh. Zuhur dan asar, ausatul mufassal, bacaan beliau dari ausat mufassal. Ausatul mufassal disebutkan dari wanazi'ati gharqa sampai dengan wadduha. Disebut ausatul mufassal karena jeda pemisah antara satu surat dengan surat yang lain, pertengahan, tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek. Maghrib sunnahnya qisarul mufassal. Qisar mufassal itu dari ad-duha sampai ke dhuhur bin nas. Disebut qisar karena jedanya pendek-pendek. 2, 3, 4 ayat pindah surat berikutnya, 3, 4 ayat pindah surat berikutnya dan seterusnya. Ini disebut qisar mufassal. Dari ad-duha sampai an-nas. Makanya yang kita tahu dari a'immah, para imam-imam sholat, yang ahlul ilm, orang-orang berilmu, tidak memperpanjang sholat maghribnya, terlebih ketika ada kemaslahatan lain yang setelahnya, ada durus, ada kajian ilmu, ada majelis ilmu, maka sengaja diringkas sholat maghribnya tadi, terutama dengan qishar mufassal, karena yang setelahnya banyak kemaslahatan ilmu. Terlebih lagi kalau di situ banyak jamaah kumpul. Misalnya kalau kita dapati di sana sedang musim umroh, Ramadan, musim haji, orang jutaan pada kumpul. Dimanfaatkan itu waktu antara maghrib isya untuk mauidzah, pengajaran ilmu, bekal mereka haji, nasihat, dan seterusnya banyak. Tempat-tempat kajian-kajian ilmu tersebut, khusus di dua masjid haram. Bahkan terkadang kita jumpai imam-imam itu hanya membaca satu ayat atau dua ayat dalam satu rokaatnya. Karena tadi yang diinginkan kemaslahatan besar yang setelahnya orang punya waktu cukup untuk mendengarkan ilmu, majelis taklim, kajian, durus yang disampaikan setelah. Sebagian orang Allah seperti gak ada kepeduliannya apa yang setelah itu, tetap saja dia pilih surat-surat yang panjang, kalaupun itu di maghrib, padahal waktunya pendek sekali, maghrib isya gak sampai juga satu jam seringnya. Belum lagi diputus dengan zikir, belum lagi sholat sunnahnya. Ini Masya Allah Tabarakar Rahman, imamnya masuk ke surat-surat atau ayat-ayat yang panjang sekali. Lebih dari itu kadang juga diamati dari para masbuki. Yang masbuk-masbuk ini, sudah dia masbuk, ketinggalan, bikin jamaah sendiri. Ya Allah, imam di antara mereka maju, sholat, dia cari ayat yang panjang-panjang. Sudah dia masbuk. Tidak peduli sudah dia baca surat ini, surat itu, ayat yang setiap panjang. Majlis sudah dimulai, dia masih pada sholatnya. Hingga terlewat banyak kemaslahatan untuk mereka. Dan itu bukan hikmah, bukan maslahat, menunjukkan kurangnya fikih, kurangnya ilmu pada mereka. Itu mestinya diringkas sholatnya, tetap khusyuk, tetap tumanina, tapi diringkas. Cukup ayat-ayat yang ringkas, qishar mufassal dari duha sampai ke bawah, An-Nas. Walhasil, itu beberapa fenomena yang kadang masih kita jumpai dalam keseharian kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna minkum munafiri, dari kalian ada yang membuat orang itu lari, membuat orang tidak nyaman dengan sholat, sehingga menjauh justru dari ibadah-ibadah amal kebaikan. Ini tanfir dan tahdir, peringatan sekaligus celaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada terkhususnya para imam yang sifatnya seperti tersebutkan di hadis, memperpanjang sholat berlebihan. Di dalam hadis pula kita ketahui bahwasanya sunnah membawa kemaslahatan bagi umat ini, karena segala yang mereka butuhkan di dalam peribadatannya, dalam kehidupannya secara umum, ada semuanya di dalam sunnah, ada semuanya dalam tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal umat ini mengkaji, bahas dan mencari ilmu tersebut di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat Uthman ibn Abi al-As di Abu Dawud dan Nasa'i, Rasulullah SAW sebutkan, anta imamu qaumika waqdurul qaum bi ad'afihim. Dengan sanad hasan, Rasulullah sebutkan, kalau kamu itu imam bagi kaummu, maka perkirakan yang paling lemah dari jamaahmu, dari makmummu. Ini ada pula misalnya diketahui paling tua mungkin di jamaah, umurnya mungkin 80 tahun. Jadi perkirakanlah orang usia 80 tahun kuatnya seberapa di dalam sholat untuk bisa berdiri bersama imamnya, bisa rukuk, bisa sujud lama, kuatnya seberapa. Dia yang menjadi patokan, diukur lamanya sholat itu dari yang paling lemah dari jamaah yang ada. Demikian dalam hadis Utsman ibn Abi al-As. Begitu pula ada tambahan riwayat, di himmari, di belakangmu juga selain tadi orang tua punya hajat, anak kecil, ada yang sakit, yang tentunya akan sulit juga, akan keberatan jika sholatnya diperpanjang melampaui batas, menyalahi dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ pula para fuqaha sebutkan syariat mengajarkan tahkim di sholatil musafir, diringankan sholat musafir. Kamu sedang safar, di tengah jalan kamu sholat bersama rombonganmu, ya ringankan sholat. Kenapa? Karena mereka sedang payah, sedang masyakoh. Seperti yang Rasulullah sebutkan, safarul qit'atun minal adha, safar itu sendiri potongan dari azab, siksaan. Capek orang safar itu, belum panasnya, belum capeknya, belum ini itunya. Maka kalau kamu sholat bersama mereka, ringankan, sehingga semangat tetap. Yang penting tadi nilai-nilai tumaknina, kekhusyuan, kewajiban-kewajiban sholat, sunah-sunah sholat tidak terlewatkan, tidak terabaikan, diringankan. Ini juga beberapa fenomena yang kadang kita jumpai, safar kemudian mereka berhenti sholat maghrib atau isya, duhur atau asar, imamnya tabarakar rahman sudah Baca tak mungkin surat Al-Baqarah, wallahu a'lam berapa ayat dia baca. Enggak peduli kondisi makmumnya seperti apa. Dari situ pula fuqaha sebutkan sunnahnya muqim, atau jika ada musafir sholat bersama muqim, muqim yang sholat imamnya dari mereka sendiri. Kenapa fuqaha sebutkan? Karena mereka yang lebih tahu. Ini musafir datang enggak paham. Enggak ngerti kondisi di sini seperti apa, pulang tua, sakit, ini itu, dia enggak ngerti. Orang dari luar kota sana. Adapun di antara mereka sendiri paham, mungkin saja tadi malam misalnya ada rapat penting, misalnya saja ada apa sampai larut malam sampai jam 2, jam 1. Sehingga capek mereka luar biasa, subuhnya gak bisa diperpanjang sedemikian rupa. Mereka ngerti satu sama lain. Tetapi kalau yang musafir itu jadi imam, dia gak ngerti, dia pikir orang dalam keadaan fresh, dalam keadaan sehat dan bugar semangat, ya Allah, dia masuk imam tekan 100 ayat bisa tersiksa jamaahnya. Jadi dia gak salah, dia orang baru, orang luar yang ngerti. Makanya sunnahnya mungkin yang jadi imam, karena dia lebih ngerti, lebih paham kondisi makmumnya, jamaahnya seperti apa. Rasulullah sebutkan kembali di dalam hadits minkum munafirin, ada dari kalian itu yang membuat orang lari, padahal ini imam yang dalam kasus hadis, dia gak katakan kepada orang, kalian jangan sholat subuh, pulang sana, gak usah ke masjid. Dia gak berkata begitu, tetapi tapi dia membuat orang lari karena perbuatannya, di mana dia terlalu memperpanjang bacaan sholatnya lebih dari yang disunnahkan. Maka di sini isyarat bahwa segala sesuatu yang membuat orang lari, hobi terhadap agama ini, walaupun orangnya tidak sampai berbicara sesuatu, dia termasuk orang yang melarikan atau membuat orang lari dari agama Allah. Walaupun dia tak sampai mengatakan itu, tetapi sikap dan perbuatannya membuat orang lari dan takut terhadap dakwah yang mulia ini. Oleh sebab itu Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam meninggalkan beberapa perkara khawatir fitnah yang terjadi, seperti pembangunan Ka'bah. Beliau ingin semula menghancurkan Ka'bah, kemudian merenovasi ulang, memasukkan bangunan Ka'bah itu semula seperti yang didirikan oleh Ibrahim alaihissalam. Hijr Ismail yang ada itu masuk dalam bangunan Ka'bah. Itu niat Rasul, tetapi mengingat orang masih baru banyak masuk Islam, gak paham banyak tentang sejarah, akan jadi fitnah. Apa-apaan ini? Kan berkata begitu mereka. Ka'bah benar, baik-baik dihancurkan, di ini, di itu. Mereka dibiarkan, ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tidak jadi niat yang beliau inginkan. sallallahu alaihi wasallam. Ikut menjadi tadbi. Begitu pula terkadang kalau dalam safar Rasulullah puasa, ya sahabat inginnya meniru Rasulullah dalam segala sesuatu, puasa juga mereka. Dalam keadaan panas, terik, haus, lapar, capek mereka. Rasul melihat, kasihan kepada para sahabatnya. Melihat itu Rasulullah batalkan puasanya. Dan ditampakkan oleh Rasul, beliau minum, beliau makan. Dan mereka pula membatalkan puasanya agar tidak mempersulit dan tidak memberatkan mereka. Dengan demikian, seharusnya orang berusaha bagaimana orang lain senang dan simpatik kepada agama ini, masuk dan menerima, ridho dan senang mengamalkan, menerima syariat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Tetapi juga dengan catatan, selama itu tidak menyalahi aturan syariat, tidak menyalahi aturan sunnah. Semua ini harus dengan bimbingan ilmu, dengan bimbingan syariat itu sendiri, agar orang tidak berkata ini demi supaya orang tidak lari, supaya orang tidak hobi, supaya orang terima agama, maka harus kita permudah. Ya sudah, yang laki, yang perempuan, gak ada batas, gak ada hijab, yang haram pun dilakukan dengan dalih kerukunan, dengan dalih toleransi, dengan dalih supaya tidak ada ini itu. Bukan demikian. Ini dilakukan dengan tuntunan Rasulullah SAW, dengan tuntunan sunnah yang mulia. Tidak bisa agama dan dakwah ini disampaikan justru dengan menyalahi sunnah-sunnah Rasulullah yang lainnya. Tidak benar. Dakwah kalau sudah menyalahi tuntunan Rasulullah, hancur. Pasti rusak adanya, pasti batil. Kalau sudah menyalahi ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW, maka harus dibatasi. Buat orang senang, buat orang terima, buat orang ridho, simpati kepada agama ini, tapi juga dengan tuntunan sunnah, dengan tuntunan Rasulullah SAW, bukan dengan kejahilan kita, bukan dengan akal-akalan kita sendiri. Insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum.